Ibu saya mempunyai rumah yang dikontrakkan kepada keluarga non-muslim. Lalu mereka mengadakan ibadahnya di rumah tersebut dan memanggil non-muslim lainnya untuk beribadah di situ. Ini kalau terjadi hal yang seperti ini namanya dia sudah menggunakan rumah itu bukan pada apa namanya maksud untuk disewakan. Kan disewakan untuk ditinggali, bukan untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya, kalau dia lakukan untuk hal tersebut, boleh dia batalkan kontraknya, karena dia sendiri yang membatalkan apa? Membatalkan perjanjian. Maka itu harusnya dia lakukan. Ya, dia ingatkan bahwa ini adalah hal yang tidak ada di dalam kesepakatan kontrak kita, bahwa mereka kontrak dengan niat meninggali. Tapi mereka kontrak, tapi dipakai sebagai tempat apa? Ibadah, dan itu menyelesai. Ya, seperti itu kemungkaran, tidak boleh dibiarkan. Dan orang yang kontrak banyak, alhamdulillah.